Droge sidik nduk, Pak petinggi sing ora kuat ten ada ya awak Gusti. Padha karo entuk vitamin. Lah ya ta. Padha karo priksa ning Puskesmas Winong. Ngono. Sing biasane linggih ngadeg mripate makpyur makpyur. Roke droge sidik nduk. Luar biasa. Tentu belakang terpilih ada Ririn, Ririn kecil nyu Pantura Live Music. Selamat malam Pak Gomblo. Pantura, santri meling, Semar Mendo. Ini hujan berkah.